Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimina ibarallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, atau di salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid ini atau masjid secara umum adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha." Tempat di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. "Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Dan tempat yang paling dibenci di muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu masjid atau di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana masjid ini adalah sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, adalah salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita dikumpulkan di tempat ini, tempat yang mulia, kita juga berkumpul di tempat ini dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peninggalan-peninggalan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga termasuk keutamaan tatkala sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabiuna sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Kata Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka berkumpul dalam rangka membaca kitaballah, mendalami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihim sakinah, maka melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga mereka akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berikutnya, tatkala seorang itu berkumpul di majelis ilmu, wa dzakarahumullahu fiman indah, Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu, orang-orang yang menuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan di atas kenikmatan tatkala kita dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan. Kemudian yang kedua, kita dikumpulkan dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menuntut ilmu. Ini juga keutamaan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat di atas nikmat. Dan insyaallah pada malam hari ini masih kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad, hasil buah pena atau buah karya dari Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Masih kita menjelaskan tanda yang ketiga dari tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bacakan sebagian apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di sini, bahwasanya turunnya Nabi Isa alaihi salam itu thabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah, bahwasanya khabar tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti ini telah disebutkan, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti itu mencapai derajat mutawatir dari banyak jalan. Begitu juga tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam ini adalah sebuah kesepakatan yang telah disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama salafan wa khalafan, baik para ulama generasi terdahulu maupun para ulama generasi belakangan, mereka tidak ada khilaf tentang bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu akan turun di akhir zaman. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Fauzan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni mutawaffika wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Makna wafat di sini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau menukilkan sebagian pendapat al-mufassirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mewafatkanmu. Maknanya kata beliau, al-muradu biwafati kama qala ta'ala hahuna an-naum, yang dimaukan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, yang dimaksud dengan wafat adalah an-naum, maknanya adalah tidur. Sesungguhnya aku mewafatkanmu, maksudnya adalah aku menidurkanmu. Warafi'uka ilaik, dan aku mengangkatmu ke langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku mensucikan dirimu, yakni Nabi Isa alaihi salam, dari orang-orang kafir. Maka pada ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Akan tetapi beliau ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan pada hari akhir nanti, menjelang hari kiamat, na'am, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke bumi. Begitu juga pada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mendukung pendapat ini, bahwasanya yang dimaksud dengan al-wafat, wafat di sini adalah an-naum, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksud atau makna dari wafat di sini, maknanya adalah menidurkan, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mewafatkan kalian di malam hari. Maksudnya adalah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat di siang hari. Begitu juga yang mendukung pendapat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana tatkala beliau bangun dari tidur, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa bangun tidur. Beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Yakni maksudnya adalah mati di sini adalah menidurkan kami. Na'am, wa ilaikan nusyur, dan kepadamulah kami dikembalikan. Begitu juga hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah dari hadis Jabir bin Abdullah, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-naum akhul maut wala yanamu ahlul jannah." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayanamu ahlul jannah?" Apakah nanti penduduk surga itu akan tidur? Kemudian beliau mengatakan, "An-naum akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. "Wala yanamu ahlul jannah," dan penduduk surga itu tidak akan mati. Maka dari sini memberikan faedah kepada kita, tidak mesti makna wafat itu maknanya adalah meninggal. Akan tetapi mayoritas na'am makna wafat, na'am, yang dimaukan adalah an-naum, tidur. Kecuali kalau ada korina, nanti akan disebutkan. Kecuali kalau ada korina, makna wafat itu di situ meninggal, barulah diartikan meninggal atau mati. Kalau tidak ada korina atau dalil yang menguatkannya, maka dikembalikan makna asal. Bahwasanya al-wafat maknanya adalah an-naum. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-naum akhul maut." Tidur itu saudaranya mati. Jadi kita kembali kepada ayat tadi. Beliau mengatakan, "Fahadza dalilun ala annahu lam ya'ni bidzalikal maut." Maka ini adalah dalil bahwasannya pada ayat tersebut yang dimaksud dengan wafat di sini, tidaklah yang dimaukan di sini adalah al-maut, kematian. Illau arada bidzalikal maut lakana Isa fi dzalika kasairil mu'minin. Kalau seandainya yang dimaukan wafat di sini adalah al-maut, kematian, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku mewafatkanmu, mematikanmu. Kalau seandainya ini maknanya adalah al-maut, kata Syekh Fauzan Habibullah, maka niscaya Nabi Isa alaihi salam itu seperti kaum muslimin yang lain. Fa innallaha yaqbidu arwahahum wa ya'ruju biha ila sama. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencabut ruh-ruh kaum muslimin dan mengangkatnya ke langit. Sebagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya tentang perjalanan ruh seorang muslim. Tatkala seorang muslim mendekati kematiannya, nam hendak dicabut nyawanya oleh malakul maut, Allah Subhanahu wa taala mengutus nazala ilaihi malaikatun minas sama baydul wujuh. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus beberapa malaikat dari langit. Naam baydul wujuh ka'anna wujuhahum syamsu. Di mana wajah-wajah mereka itu bersinar seperti sinar matahari. Ma'hum kafanun min akmalil jannah wa hunutun min hunutil jannah. Di mana para malaikat itu membawa kafan dari kafan surga dan juga wewangian dari wewangian surga. Jadi tatkala ada seorang mukmin ingin dimatikan, ingin diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa malaikat dari langit. Nah, kemudian malaikat ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan duduk di sisi mukmin yang ingin diwafatkan tadi. Kemudian setelah itu datanglah malakul maut. Datang malakul maut, duduk di dekat kepalanya, kemudian mencabut ruh seorang muslim tadi. Kemudian diambillah oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung dibawa ke langit sampai ke langit yang ketujuh. Sesampainya langit, di langit yang ketujuh sebagaimana yang telah kita bacakan dari hadis Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan kepada para malaikat, "Uktubu kitaba 'abdi fi 'illiyyin." Tulislah catatan bagi hambaku di 'illiyyin. Wa 'iduhu ilal ardi. Kemudian kembalikanlah ruhnya ke bumi. Naam, kemudian dibawalah ruh tersebut setelah sebelumnya diangkat ke langit, dikembalikan lagi ke bumi, dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian setelah itu datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Naam, yang menanyainya di alam kubur. Dia menanyakan dengan tentang tiga perkara. Man rubbuk, wama dinuk, naam waman nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Rasulmu, dan seterusnya ila akhiril hadis. Jadi ini keadaan perjalanan ruh kaum muslimin. Naam, setelah diwafatkan akan dibawa ruh tersebut ke atas langit, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Setelah itu akan datang dua malaikat yang menanyai ruh tersebut bersama jasadnya. Jadi kalau seandainya, kata Syekh Fauzan Hafidzahullah, keadaan Nabi Isa alaihi salam itu seperti ruh-ruh kaum muslimin yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ruh tersebut kemudian mengangkatnya ke langit, kemudian dikembalikan ke bumi. Fa'ulima anna laisa fi dzalika khasiyatun. Maka oleh sebab itu, apabila ruhnya atau keadaan Nabi Isa itu seperti keadaan kaum muslimin yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekhususan bagi beliau. Tidak ada kelebihan bagi beliau. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan aku telah mensucikanmu dari orang-orang kafir. Walau kana qad faraqat ruhuhu jasadahu lakana badanuhu fil ardi kabadanin kabadani sa'iril anbiya au ghairihi minal anbiya. Dan kalau seandainya, kata Syekh Fauzan Hafidzahullah dalam kitab ini, ruh beliau itu berpisah dengan jasadnya, yakni tatkala beliau diangkat ke langit, itu berpisah dengan jasadnya, niscaya badan beliau itu di bumi. Ya, badan beliau di bumi, jasad beliau di bumi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. ya keadaan ruh kaum muslimin tatkala naam diwafatkan ruhnya, naam diangkat ke langit terlebih dahulu, naam adapun jasadnya tetap di bumi. Naam. Lakana badanuhu fil ardi, maka badan beliau itu, jasad beliau itu di bumi. Seperti seluruh al-anbiya. Naam, dan yang lainnya dari selain para nabi. Waqad qala ta'ala fil ayatil ukhra. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang lain dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adhdhan wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilaihi." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 157 dan 158, "Wa ma qataluhu," dan mereka orang-orang Yahudi tidaklah membunuh Nabi Isa alaihi salam, "Wa ma salabuhu," dan mereka juga tidak menyalib Nabi Isa alaihi salam, "walakin syubbiha lahum," akan tetapi orang yang dibunuh tersebut, orang yang disalib tersebut adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. "Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min," dan sungguh-sungguh orang-orang Yahudi yang telah membunuh menurut persangkaan mereka, yang telah membunuh Nabi Isa alaihi salam dan menyalibnya, mereka berselisih. Naam, dan mereka di dalam keraguan-raguan. "Malahum bihi min ilmin illa tiba'adhdhan," dan tidak ada di sisi mereka ilmu. Mereka tidak yakin bahwasanya mereka telah membunuh Nabi Isa, bahwasanya mereka telah menyalib Nabi Isa, akan tetapi itu adalah persangkaan mereka. "Wa ma qataluhu yaqina," kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan lagi, dan mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, "bar rafa'ahu Allahu ilaihi," dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Ayat ini naam menerangkan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib. Naam, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang Yahudi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas tentang kisah naam diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tatkala Nabi Isa alaihi salam naam fi jama'atin min ashabihi 12 aw 13 wa kila 17. Pada saat itu Nabi Isa alaihi salam di sebuah rumah di Baitul Maqdis, beliau bersama beberapa orang dari sahabatnya. Sahabat beliau ini adalah dari kalangan al-hawariyin, orang-orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ini disebut dengan al-hawariyin. Pada saat itu mereka di dalam rumah itu, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu sekitar 12 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 13 orang. Ada juga yang berpendapat 17 orang. Kemudian mereka dikepung oleh orang-orang Yahudi. Tujuan orang-orang Yahudi adalah ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam. Dan inilah kebiasaan Bani Israel, terkhusus dari orang-orang Yahudi. Mereka sering berselisih. Mereka sering berselisih di antara mereka. Dan mereka sering mengingkari dakwah nabi-nabi mereka. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Na'am dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya' bighairi haqq dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun." Allah sebutkan tentang tipe orang Yahudi, tipe orang Bani Israel. Naam, yang demikian itu bahwasanya mereka Bani Israel yakfuruna bi ayatillah, ini kebiasaan mereka. Mereka mengkufuri, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtulunal anbiya bighairi haqq, dan mereka sering membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal tersebut disebabkan karena mereka bermaksiat kepada para al-anbiya. Naam, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ayat ini sebagian para ulama menjadikan hujjah bahwasannya sebuah kemaksiatan itu akan membawa kemaksiatan yang lain dan bahkan lebih besar kalau seorang itu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat tadi bahwasanya Bani Israel, kenapa mereka sampai membunuh para nabi-nabi mereka? Asal muasalnya adalah mereka bermaksiat kepada nabi tersebut. Nah, mereka mengingkari naam dakwahnya para al-anbiya. Kemudian setelah itu, setelah mereka mengingkari dakwahnya para nabi, mereka beralih ke dosa yang lebih besar, yaitu membunuh para nabi. Jadi sebagian para ulama menjadikan ayat ini bahwasanya tak kala seorang itu tidak mau meninggalkan dosa, apakah itu dosa kecil atau dosa besar, kalau dia tidak mau bertobat, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam dosa besar yang berikutnya. Lihatlah kenapa Bani Israel mereka berani membunuh para nabi. Disebabkan asal muasalnya mereka awalnya mengingkari terlebih dahulu, tidak sampai membunuh. Kemudian terus menerus dosa tersebut mereka lakukan, sehingga akhirnya naam mereka melakukan perbuatan dosa besar, yaitu membunuh para nabi. Dan pada ayat ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya kebiasaan Bani Israel, tipe Bani Israel adalah orang-orang yang senantiasa membangkang kepada para nabi mereka, dan bahkan mereka berani membunuh nabi-nabi mereka. Tidak ketinggalan, mereka mau membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita kembali kepada kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah tadi, bahwasanya orang-orang Yahudi telah berkumpul, naam, mengepung Nabi Isa alaihissalam bersama para sahabatnya dari kalangan al-Hawariyin. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada para sahabatnya pada saat itu, ayyukum yulqa alaih shibhi wa huwa rafiqi fil jannah. Siapakah di antara kalian yang mau diserupakan wajahnya dengan wajahku? Fatandaba dzalika syabun faka'annahu istasgharahu. Kemudian ada seorang pemuda, naam, dari kalangan al-hawariyin pada saat itu, yang dia mau untuk dijadikan naam wajahnya itu serupa dengan Nabi Isa alaihissalam, karena dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam, siapa di antara kalian yang mau wajahnya itu diserupakan dengan wajahku, wa huwa rafiqi fil jannah, dan dia akan bersamaku di surga. Kemudian salah seorang dari sahabatnya itu mau, dan dia adalah seorang pemuda. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu tidak menerimanya, disebabkan karena pemuda tersebut masih muda. Fa'ada thaniyatan aw thalisa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengulanginya lagi. Barangkali ada yang lain yang mau naam diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ayyukum yulqa alaih shibhi wa huwa rafiqi fil jannah. Ternyata tidak ada yang mau, melainkan wa kullu dzalika la yantadibu illa dzalika syab. Dan naam seluruh orang pada saat itu yang menemani Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana telah kita sebutkan sekitar 12 orang, ada yang mengatakan 13 orang, ada yang mengatakan 17 orang, itu tidak mau semua kecuali pemuda itu lagi. Kemudian diterimalah pemuda tersebut. Wa alqallahu alaih shibha Isa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerupakan wajah pemuda tadi dengan wajahnya Nabi Isa alaihi salam, hatta ka'annahu huwa. Naam, sampai-sampai orang tersebut sangat mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Wa futihat ruzanatun min sakfil bait. Kemudian setelah itu, naam, Nabi Isa alaihi salam itu ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukakan salah satu atap dari rumah tersebut dalam keadaan tidur. Farafa'a ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit. Maka na'am, dengan kisah ini sebagaimana dalam ayat An-Nisa tadi, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Adapun yang dibunuh atau yang disalib oleh orang-orang Yahudi pada saat itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam, akan tetapi itu adalah salah seorang dari murid Nabi Isa alaihi salam yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka tidak yakin kalau yang dibunuh itu Nabi Isa alaihi salam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, naam, sempat mereka mendengar khabar bahwasanya orang yang mereka tangkap tersebut, orang yang ingin mereka salib tersebut, bukanlah Nabi Isa alaihi salam. Sempat mereka menghitungnya satu persatu yang keluar. Ternyata yang keluar dari rumah tersebut kurang satu. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhon wa ma qataluhu yaqina. Dan sungguh-sungguh orang-orang Yahudi yang mereka menyangka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam, yang mereka telah menyangka telah menyalib Nabi Isa alaihi salam, mereka na'am berselisih. Mereka ragu. Mereka tidak yakin bahwasanya yang dibunuh itu Nabi Isa alaihi salam, illa tiba'adh-dhon, kecuali itu adalah persangkaan yang ada pada mereka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak yakin telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Bal rafa'ahullahu ilaihi, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Maka pada ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Nabi Isa alaihi salam keadaannya masih hidup. Allah Subhanahu wa taala angkat ke langit, kemudian nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ke muka bumi. Kata Syekh Fauzan hafizahullah, fa qauluhu huna, maka perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala di sini, bal rafa'ahullahu ilaih, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam, yubayyinu annahu rafa'a badanahu wa ruhahu, maka menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam itu badan dan ruhnya. Badan dan ruhnya. Jadi ini di antara keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam itu diangkat tidak hanya ruhnya. Berbeda dengan seorang muslim yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat hanya ruhnya. Adapun jasadnya itu tinggal di bumi. Adapun Nabi Isa alaihi salam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup, itu badan dan ruhnya. Kama sabata fis sahih annahu yanzilu badanuhu wa ruhuhu, sebagaimana telah sabit di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Isa alaihi salam akan turun ke bumi itu bersamaan dengan badan dan ruhnya. Illa urida mautahu laqala wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal mata. Kalau seandainya yang diinginkan wafat di sini, naam, adalah kematian, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal mata, dan mereka tidaklah membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka tidaklah menyalib Nabi Isa alaihi salam, akan tetapi Nabi Isa alaihi salam telah meninggal. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa alaihi salam itu belum meninggal. Walihada qala man qala minal ulama. Oleh sebab itu telah berkata dari kalangan para ulama, inni mutawaffika ay qabidka ay qabid ruhaka wa badanaka. Inni mutawaffika, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu. Ini telah kita jelaskan tadi. Ay qabidka ay qabid ruhaka wa badanaka, yakni aku telah na'am menidurkan ruh dan badanmu, telah mengangkat ruh dan badanmu. Yuqal tuwfiyatil hisabu wastawfiyathu. Dikatakan dalam sebuah bahasa tuwfiyat al-hisab, yang dimaksud dengan tuwfiyat al-hisab ay telah sampai hitungan, wastawfiyathu dan telah memenuhinya. Waladhu tuwfi la yaqtadi tuwfiyar ruhi dunal badan wala tuwfihima jami'an illa biqarinatin munfasilatin. Dan lafaz al-wafat di sini, maka tidaklah na'am menghendaki bahwasanya wafat tersebut adalah telah diwafatkan ruh na'am selain badannya atau kedua-duanya semuanya, kecuali dengan qarinah yang na'am terperinci. Wa qad yuradu bihi tufiyan naum, dan terkadang yang diinginkan dengan makna al-wafat adalah an-naum, tidur. Ini telah kita jelaskan bahwasanya makna wafat tidak mesti maknanya adalah kematian, dan bahkan mayoritas makna wafat di dalam Al-Qur'an maknanya adalah an-naum, tidur. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan jiwa ketika mautiha. Mautiha di sini maksudnya adalah ketika tidurnya. Wa qauluhu wa huwa alladhi yatawaffakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mewafatkan kalian di malam hari, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan di siang hari. Ini juga telah kita jelaskan bahwasanya makna wafat di sini bukanlah al-maut, tetapi maknanya adalah na'am an-naum. Dan juga dikuatkan dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala bangun dari tidur, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'dama amatana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kematian kami. Maksud mati di sini, na'am, maksudnya adalah tidur. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, bangun dari tidur, Allah Subhanahu wa taala na'am menghidupkan kita setelah menidurkan kita. Jadi makna al-wafat tidak mesti na'am maksudnya adalah al-maut. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, wa qala al-qadhi Iyad rahimahullah, berkata al-imam al-qadhi Iyad rahimahullah, wa nuzulu Isa alaihi salam wa qatluhu ad-dajjala haqqun wa sahihun inda ahli sunnah. Kata al-qadhi Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, dan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan beliau nanti membunuh ad-dajjal, haqqun wa sahihun inda ahli sunnah, itu adalah benar dan sahih menurut ahlu sunnah wal jamaah. Lil ahadithis sahihah fi dzalik, ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih tentang itu. Wa laisa fil akli wala fis syara' ma yubtiluhu fawajaba itsbatuhu. Dan kata beliau, na'am, tidaklah bisa ditentang khabar tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam itu semata-mata dengan akal manusia. Na'am, dan juga syariat, fawajaba itsbatuhu, maka wajib menetapkannya. Wa ankara dzalika ba'dul mu'tazilah wal jahmiyati wa man wafaqahum. Dan sebagian mu'tazilah dan juga sebagian jahmiyah dan orang-orang yang bersama mereka, sebagaimana yang telah kita sebutkan, di antara kelompok yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah dari kalangan al-falasifah wal malahidah, dari kalangan ahlul filsafat dan juga kaum ateis, mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga sebagian Mu'tazilah dan sebagian Al-Jahmiyah. Wa za'amu anna hadhihi al-ahaditsu mardudatun. Mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam itu tertolak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menurut sangkaan mereka. Wa biqoulihi ta'ala wa khatimun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Ini adalah potongan firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum malakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang dari kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Jadi sebagian Mu'tazilah dan sebagian Jahmiyah mereka membawakan dalil ini untuk berdalih. Ya, mereka membawakan dalil ini naam untuk mendukung hujah mereka. Kata mereka bahwasanya naam mustahil. Ya, mereka mengingkari tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Karena kata mereka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi. Maka tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kata mereka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ijma'il muslimin, kata mereka, dan juga ijma' kaum muslimin, annahu la nabiyya ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya tidak akan ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun ila yaumil qiyamah wala tunsakh. Dan bahwasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abadi sampai hari kiamat dan tidak akan terhapus. Ini dalil atau dalih yang dipakai oleh sebagian Mu'tazilah dan sebagian Jahmiyah untuk mengingkari turunnya Nabi Isa alaihi salam. Mereka beralasan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi dan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang tetap, yang abadi. Oleh sebab itu tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa hadza istidlalun fasidun. Maka ini adalah sisi pendalilan yang salah. Li'annahu laisal muradu bin nuzuli Isa alaihi salam annahu yanzilu nabiyan bisar'in yansahu syar'ana. Kata beliau, na'am, tidaklah yang diinginkan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam bahwasanya beliau turun itu dengan syariat tersendiri menghapus syariat kita. Ini tidaklah demikian. Wala fi hadhil ahadits wala fi ghairiha syai'un min hadza. Dan juga tidak ada pada hadis-hadis yang lain dan hadis yang selain ini yang mendukung pendapat ini. Bal shahhat hadhil ahadits huna wa ma sabaqa fi kitabil iman wa ghairiha annahu yanzilu hakaman muqsita yahkumu bi syar'ina wa yuhyi min umuri syar'ina ma hajara hunnas. Kemudian kata beliau, bahkan telah sahih hadis-hadis yang lain dan apa yang telah lewat pada kitabul iman dan yang lainnya bahwasanya Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun dari langit, beliau akan menjadi seorang hakim yang adil berhukum dengan syariat kita. Dan beliau bahkan menghidupkan syariat-syariat yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi ini bantahan kepada sebagian Mu'tazilah dan sebagian Jahmiyah yang mereka na'am berdalih bahwasannya Nabi Isa alaihi salam itu tidak akan turun dari langit. Dan ini telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit nanti na'am menuju ke bumi ini itu bukan dalam rangka mempraktekkan atau menjalankan syariat beliau. Bahkan beliau mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Al-Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis yang lain, beliau mengatakan law kana akhi Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa alaihi salam itu hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak ada keleluasaan baginya kecuali dia mengikuti diriku. Jadi tidak hanya Nabi Isa alaihi salam, bahkan nabi-nabi yang lain misalnya, kalau seandainya nabi-nabi tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu masih hidup atau kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti diturunkannya Nabi Isa AS dari langit, maka tidak ada keleluasaan bagi mereka kecuali mereka harus tunduk, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita selesaikan pada pertemuan malam hari ini, pada poin ini, Pak, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Wallah ta'alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.